Dan begitu semangatnya dia menerima dalil-dalil, dan masya Allah itu positif. Tapi retorik yang digunakan salah. Baru satu kali dua kali ke Joglo hadir pengajian, pulang ibu neraka, ayah neraka, ini nggak boleh, haram. Ibunya bilang, ini kemarin baru saya susui, sekarang sudah haram-haram. Ayah juga bilang begitu, ini kemarin baru saya gendong, baru beliin sepeda, hadir pengajian dua kali, udah nggak usah hadir pengajian itu, sesat. Harusnya baik-baik, malah santun, lebih senyum, lebih bakti, lebih kasih. Subhanallah, dia tunjukkan akhlak yang baik, kita santun, ternyata ikut pengajian makin baik anak saya ini. Maka hati orang tua kita juga bisa lunak gitu ya. Tapi kalau mukanya abusan kontoriro, cemberut, begitu ikut pengajian sudah tidak mau salam, tidak mau lihat, tidak mau, dari mana ini, ajaran dari mana ini akhirnya.